kasih ternyata yang membodohi. Ku tahu susah menghadiri karena ku tahu teman sendiri. Ku malu tatap negeri ini karena korupsi telah kuhabar lagi. Tak ku dengar cerita kabar hari ini dan ku lihat sendiri. Dan ku pandangi ratapan anak kecil bernyanyi berlari untuk dapat di segenggam mimpi. Mereka yang berpakaian rapi yang mengenakan profesi, mereka yang selalu berdasi ternyata yang membodohi. Yang membodohi.